Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih dikumpulkan di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk menyelenggarakan daurah musalahul hadis, yaitu ilmu pengantar ilmu hadis, yang insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu kitab yang cukup masyhur di tengah-tengah para ulama, yang banyak dikaji oleh para ulama sebagai dasar dari ilmu hadis, yaitu Manzumah Al-Baiquniyah. Dan ini termasuk rangkaian kegiatan dari daurah Ma'had Ibnu Katsir untuk menambah wawasan para santri, ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari Manzumah Al-Baiquniyah ini tambah pengetahuan dan wawasan kita tentang ilmu hadis. Insyaallah nanti daurah kita ini akan kita selenggarakan menjadi 3 sesi. Sesi pertama dari jam 8 sampai pukul 10. Kemudian kita break, ya, seperempat jam atau setengah jam, nanti baru dilanjutkan sampai waktu zuhur. Nanti setelah waktu zuhur, isomah, istirahat salat makan, jam 1 baru kita lanjutkan sampai menjelang waktu asar. Baiklah ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan mulai kajian Manzumah Baiquniyah ini dengan menjelaskan beberapa muqaddimat, yaitu beberapa pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah pengantar ilmu hadis. Oleh karena itu, perkara yang paling mendasar, perkara yang paling basic untuk kita ketahui adalah apa itu al-hadis yang menjadi subjek atau menjadi objek dari pembahasan kita. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-hadis adalah ma'udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Antum bisa lihat di modul. Jadi ada dua, ya. Ada matannya Al-Baiquniyah, ada dua modul. Yang satu matan, yang satu materi yang kita sampaikan di slide. Jadi antum kalau susah mau lihat ke sana, ya sudah, lihat modulnya saja. Lihat modulnya saja. Baik. Hadis didefinisikan oleh para ulama adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min kaulin, baik itu perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi ini adalah al-hadis. Nah, kemudian apa saja contohnya? Kita beri contoh misalnya yang qaul, yang ucapan. An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ini ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Ini ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga ini disebut sebagai hadis qauli. Hadis yang berupa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada hadis yang sifatnya fi'il, yaitu perbuatan beliau alaihi salatu wassalam. Seperti diriwayatkan bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangun tengah malam, kemudian sebelum beliau sholat, beliau bersiwak. Nah, ini kan perbuatan beliau. Jadi beliau alaihi salatu wassalam sebelum melakukan sholat malam, qiyamul lail, beliau bersiwak terlebih dahulu. Ini hadis yang berupa perbuatan beliau. Di sana ada takrir, persetujuan. Jadi beliau alaihi salatu wasalam tidak mengatakan apa-apa. Tidak kemudian juga melakukan suatu perbuatan. Hanya saja beliau alaihi salatu wasalam diam, tidak mengingkari perbuatan tersebut. Contohnya, Nabi alaihi salatu wasalam dihidangkan di hadapan beliau dhob. Dhob itu adalah sejenis biawak padang pasir. Itu halal untuk dimakan. Ya. Tapi bukan biawak seperti yang ada di negara kita ya. Karena kita tidak punya hewan tersebut di negeri kita. Kadang untuk mendekatkan pemahaman, dhob itu diterjemahkan biawak padang pasir. Padahal itu hewan yang berbeda. Jadi jangan sampai nanti antum lihat hewan biawak kemudian antum makan, karena Nabi makan dhob. Ya, dianalogikan bahwa ini sama, ya. Beda. Perhatikan bahwa dhob itu berbeda dengan biawak. Nah, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam dihidangkan di hadapan beliau dhob, para sahabat makan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari. Berarti apa? Halal enggak itu? Halal. Kenapa? Karena kalau itu haram pastilah Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan. Contoh lagi hadis yang sifatnya takriri, yakni persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Muawiyah bin Al-Hakam, ya, dia menampar seorang budak wanita, kemudian dia merasa bersalah. Muncul keinginan dari Muawiyah bin Al-Hakam untuk membebaskan budak wanita tersebut. Kemudian dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang baru dia lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Muawiyah membebaskan budak tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetes budak wanita tersebut dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Aynallah? Di mana Allah? Dia mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan bahwa Allah itu di atas langit, beliau juga tidak mengatakan bahwa saya adalah Rasulullah. Tapi dengan persetujuan beliau, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah. Ini adalah persetujuan beliau terhadap apa yang diucapkan oleh budak wanita tadi, bahwa Allah di atas langit, kemudian beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai apa? Hadis takriri, hadis yang berupa persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, sifat. Sifat ini dibagi dua. Ada sifat yang bersifat apa? Akhlak. Ya, sifat khuluqiyah, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sifat khalqiyah, bagaimana bentuk fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak misalnya, Nabi alaihi salatu wasallam dikenal sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Nah, ini dikatakan oleh para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Ini termasuk hadis yang sifatnya apa? Sifat, ya, disandarkan kepada Nabi sebuah sifat. Atau sifat yang berupa fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, fisiknya itu beliau tidaklah jangkung dan tidak juga pendek, tapi beliau berada di pertengahan. Nah, ini hadis yang sifatnya apa? Sifat. Nah, ini semua ketika disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam disebut sebagai hadis. Kemudian di antara muqaddimah yang ingin kita sampaikan juga, apa itu ilmu hadis? Disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah, ilmu hadis adalah ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. ilmu tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan suatu sanad dan matan. Ya, perhatikan matan ya, bukan mantan. Ya. Suatu sanad untuk mengetahui keadaan suatu sanad dan matan. Masih pagi enggak boleh ngantuk ya, Akhi. Ya. Harus fokus. Hah, mantan ini bahasa apa ini kok? Ya. Apa itu sanad, apa itu matan, ini kita jelaskan terlebih dahulu. Yang disebut dengan sanad, atau bisa buka di halaman selanjutnya. Sanad adalah silsilatul ruwah al-musilatu ilal matan. Ya. Sanad itu adalah mata rantai perawi yang menghubungkan kepada matan. Jadi kita akan beri contohnya ya kawan, jangan khawatir. Biar antum paham, mana yang sanad, mana yang matan. Jangan sampai nanti enggak paham, udah belajar ilmu hadis, yang mana sanad, yang mana matan, tidak bisa membedakan. Adapun matan, man tahailaihi sanadu minal kalam. Yang disebut sebagai matan adalah kalimat yang merupakan akhir dari sebuah sanad. Jadi kalau sanad itu pengantarnya, yang mengantarkan kepada matan. Ya, si fulan meriwayatkan dari fulan, fulan, fulan, sampai kepada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rangkaian perawi inilah yang disebut sebagai sanad. Adapun yang disampaikan oleh Nabi itu disebut sebagai matan. Sebut sebagai matan. Ya. Nah, ini contohnya, ikhwan. Contoh sanad dan matan. Dalam Sahih Al-Bukhari, ini hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa beliau mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi mengatakan sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, mulai dari qala al-Bukhari sampai menjelang sabda Rasulullah SAW, itulah yang disebut sebagai sanad. Itulah yang disebut sebagai sanad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanya saja amalan-amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Ya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau untuk mendapatkan wanita agar dia nikahi, maka hijrahnya tersebut ya tergantung dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini yang namanya matan. Ini yang namanya matan. Ya, jadi bisa membedakan ya mana yang namanya sanad, mana yang namanya matan. Baik. Inilah yang dipelajari, dan sanad ini ya ikhwan merupakan khususiyah ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kekhususan ya dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidaklah kita mengambil agama kita melainkan melalui perantaraan sanad. Jadi tidak sembarangan orang bisa ngomong tentang agama. Misalnya ada orang yang mengatakan, ya Nabi mengatakan demikian dan demikian. Siapa yang meriwayatkan? Bagaimana sanadnya? Ya karena kalau tidak, orang akan dengan mudah mengarang-arang cerita, mengarang-arang ucapan, Ya, kemudian dia nisbahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya sebagian salaf mengatakan laula sanad laqala man syaa masa. Laqala laula laula apa kata kata mereka? Laula sanad la laqala man syaa maqala. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia inginkan. Laula sanad laqala man syaa maqala. Laula as-sanad laqala man syaa maqala. Ya. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan mengatakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Makalah ini keutamaan dari kaum muslimin di mana mereka mengambil agama mereka dengan apa? Dengan as-sanad. Dengan as-sanad. Kembali tadi ke pembahasan ilmu hadis, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah bahwa ilmu hadis adalah ilmu bi qawanin yu'rafu biha ahwal sanad wal matan. Ilmu tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Dan dari sini para ulama membagi dua ilmu hadis, menjadi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ya. Ilmu hadis, apa itu ilmu hadis riwayah? Jadi ilmu hadis riwayah yabhathu amma yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ilmu tentang apa yang dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan serta keadaannya. Jadi dia lebih berfokus pada matan. Pada matan. Ya. Adapun ilmu hadis dirayah, ilmu yubhathu fihi an ahwali rawi wal marwi min haitsul qabul warad. Adapun ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas keadaan rawi dan apa yang diriwayatkan dari sisi diterima atau tidak. Ini sahih atau enggak? Apa derajat hadisnya? Bagaimana perawi hadisnya? Apakah dia adalah seorang yang thiqah ataukah dia seorang yang dhaif, yang lemah? Ya. Ini dibahas dalam ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu mustalahul hadis ya ikhwan itu termasuk dalam ilmu hadis dirayah. Kalau yang kita bahas itu bukan materi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi yang kita bahas bagaimana proses penyampaian hadis tersebut. Mulai dari satu rawi sampai berakhirnya sanad tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa mengetahui ini hadis diterima atau tidak. Ini hadis diterima atau tidak. Jadi paham ya tentang ilmu hadis riwayah dengan dirayah. Riwayah itu fokusnya pada matan, sedangkan dirayah itu berfokus pada rangkaian sanad tadi yang menyebabkan hadis itu diterima atau tidak. Paham sampai di sini ya ikhwan? Baik. Kemudian diantara mukaddimah yang ingin kita sampaikan juga, apa sih faedahnya mempelajari ilmu hadis? Faedah seseorang itu mempelajari ilmu hadis, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dasar Islam itu dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mempelajari ilmu hadis, seseorang bisa membedakan yang mana hadis yang sahih, yang mana hadis yang lemah. Ya. Karena hadis yang lemah tentunya tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Karena tidak otentik dia. Tidak otentik dia dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka bagaimana kita jadikan sebagai dasar agama kita, apalagi itu mengenai masalah-masalah yang penting seperti masalah akidah, masalah ibadah. Ya. Jika seseorang yang dia menguasai ilmu hadis, dia bisa membedakan hadis ini bisakah dipakai sebagai hujjah ataukah tertolak, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nadarallahu imra'an sami'a minni haditsan tsumma ballaghahu kama sami'. Ya. Semoga Allah membuat bercahaya wajah seseorang yang mendengar sebuah hadis dariku, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan otentik. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selektif memfilter khabar-khabar yang sampai kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang, seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyun terlebih dahulu. Filter. Apakah ini benar ataukah tidak? Apalagi khabarnya berkenaan dengan agama kita. Dengan dasar agama kita. Maka perlu adanya filter. Nah, dengan seseorang mengenal ilmu hadis, dia bisa membedakan mana ya hadis Nabi SAW, mana perkara yang apa memang disandarkan kepada Nabi SAW, atau perkara yang tidak sepantasnya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini faedah dari kita mempelajari ilmu hadis. Dan nanti antum akan rasakan ya, ketika sudah mempelajari ilmu mustalahul hadis, kemudian membaca karya-karya para ulama, misalnya dia mengatakan hadis ini dhaif karena keberadaan si fulan si fulan si fulan. Antum paham, oh ini sebabnya. Mengapa misalnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi yang mendhaifkan sebuah hadis, antum paham sebabnya. Bahwa mereka tidak sembarangan ketika apa? Mendhaifkan sebuah hadis, ada kaidah-kaidahnya. Ditambah lagi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang keutamaan ilmu hadis, kata beliau, ilmul haditsu syarifun yunasibu makarimal akhlaq wa mahasinna sayyim. Kata beliau rahimahullahu taala, ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Dia mencocoki akhlak yang mulia serta karakter yang baik. Wa huwa min ulumil akhirah. Dan yang namanya ilmu hadis ini termasuk ilmu akhirat. Jadi bukan ilmu dunia. Maksudnya apa ilmu akhirat? Ketika seseorang belajar ilmu hadis, maka semua hadis atau semua dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu itu dia dapatkan. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dia dapatkan. Karena ilmu hadis ini adalah ilmu akhirat. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Sehingga seseorang hendaknya ketika dia berniat menuntut ilmu hadis, dia niatkan ikhlas karena Allah, yang dengannya semua keutamaan menuntut ilmu agama dia peroleh. Jadi dia bukan ilmu dunia. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, man hurrimahu hurrima khairan aziman. Barang siapa yang diharamkan dari ilmu ini, maka dia telah diharamkan dari kebaikan yang besar. Ya. Kebaikan yang sangat agung. Wa man ruziqahu nala fadlan jazilan. Dan barang siapa yang dianugerahi ilmu ini, maka dia telah dianugerahi keutamaan yang besar. Ya. Sangat besar keutamaannya ilmu hadis. Makanya kalau kita melihat biografi para ulama ahlul hadis, mereka sangat memperjuangkan bagaimana agar mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela untuk melakukan safar yang demikian jauh untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para sahabat dahulu mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan sebuah hadis dari sahabat lain yang lebih senior. Ya, datang jauh, kemudian ketika sampai di rumah sahabat tersebut, dia dapati orangnya sedang istirahat siang. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, dia gelar ridanya, dia gelar selendangnya, kemudian dia berbaring menunggu sampai orang tersebut selesai istirahat dan keluar dari rumahnya. Belum lagi para ulama, dahulu mereka berkelana untuk mencari hadis, karena memang itu adalah ilmu yang sangat mulia. Al-Imam Al-Bukhari, ya ikhwan. Ya, dari Bukhara, sebuah negara yang sekarang dikenal dengan negeri Uzbekistan, di Asia Tengah. Ya, beliau berkelana untuk mencari hadis, sampai ke Makkah, Madinah. Ya, untuk mencari hadis. Demikian juga Imam Ahmad berkelana untuk mencari hadis, menunjukkan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita ketika kita mempelajari ilmu hadis, ya, karena ini merupakan ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berkenaan dengan ilmu al-hadis. Sekarang tentang kitab yang kita pelajari. Ya, tentang kitab yang kita pelajari sudah ada di hadapan antum, kitab yang ringkas, ya, yang berjudul Manzumah al-Baiquniyah. Manzumah itu adalah rangkaian bait syair. Ya, Baiquniyah itu adalah nisbah kepada penulis kitab yang dikenal dengan Al-Baiquni. Siapa yang menulis kitab ini? Terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan bahwa namanya adalah Umar bin Ahmad bin Fatuh Al-Baiquni atau bin Futuh Al-Baiquni. Sebagian lagi menyebutkan bahwa namanya Toha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. Ya. Sehingga kadang-kadang antum dapatkan sebagian mengatakan Toha, sebagian mengatakan Umar, ya. Yang dikuatkan oleh Syekh Ali Hasan dalam syarah beliau dalam At-Ta'liqat Al-Athariyah, beliau menguatkan namanya adalah Toha bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni. Tapi enggak soal, ya. Bukan jadi satu permasalahan besar kita tidak mengetahui siapa nama aslinya, mau namanya Toha ataupun Umar. Insyaallah kalau kita mempelajari kitab ini, beliau dapat pahala. Siapapun yang menulis, mau itu Umar ataupun Toha Al-Baiquni. Ya. Dan luar biasa kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini, walaupun penulisnya diperselisihkan sampai enggak diketahui siapa namanya atau diperselisihkan namanya, tapi luar biasa faedah yang bisa kita petik dari kitab ini. Ya. Banyak sekali dari kalangan para ulama yang menyebutkan atau membuat syarah terhadap kitab Al-Baiquniyah. Ya, di antaranya syarah Nukhbah Al-Nabhaniyah karya Muhammad bin Khalifah Al-Nabhani, kemudian syarah Al-Zurqani karya Muhammad Al-Zurqani, kemudian Hasyiah Al-Ujhuri karya Athiyah Al-Ajhuri, ya, sebagai pelengkap syarah Al-Zurqani, kemudian As-Sahlul Musahhal karya Safi Rahman Ahmad, kemudian At-Taqrirat As-Saniyah karya Hasan bin Muhammad Al-Mashhad, kemudian syarah Al-Ghamrawi dan lain-lain. Banyak sekali syarah terhadap Al-Baiquniyah. Nah, kita bisa melihat keagungan sebuah kitab itu dari banyaknya syarah. Ya. Banyak sekali syarah yang ditulis terhadap kitab ini, menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat. Sehingga para ulama mencoba untuk menjelaskan kepada umat kandungan dari kitab tersebut. Nah, yang kita jadikan patokan dalam dars kita, saya mengambil dua syarah dari tiga syarah sesungguhnya. Tiga syarah terhadap Al-Baiquniyah. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, atau sebelumnya rujukan utama adalah yang ditulis oleh Abdul Harith Muhammad bin Ibrahim Al-Harraj As-Salafi Al-Jazairi. Beliau adalah salah seorang pelajar di Darul Hadith Dammaj Yaman, di mana kitab beliau sudah dikasih mukaddimah oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Ini kitabnya. Kitabnya tipis. Ya, kitabnya tipis, tapi Masya Allah, ya, kalau misalnya kita bisa membaca dari awal sampai akhir, banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Hanya saja karena keterbatasan waktu, saya coba meringkas. Namanya juga pengantar. Ya, pengantar. Misalnya antum ingin sekolah di TK. Ya, apakah ibu antum mengajari di kelas? Enggak. Apa yang dilakukan? Ngantar sampai ke depan. Ini TK-nya, silakan belajar. Ya, ini namanya ilmu pengantar. Yang penting antum punya gambaran secara umum tentang bagaimana ilmu mustalahul hadis. Jadi jangan mengharapkan perkara-perkara yang detail karena dia pengantar. Ya, yang namanya pengantar kan cuma semester pertama, ya. Pengantar apa cuma apa? Semester pertama, sekadar untuk mengetahui secara umum. Kemudian syarah lain yang kita pakai juga At-Ta'liqat Al-Athariyah ala Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Ya. di sini juga beliau menjelaskan definisi-definisi hadis yang menurut beliau lebih kuat. Karena nanti pun ada perbedaan di kalangan para ulama ahlul hadis tentang beberapa definisi hadis. Kemudian ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi kita tidak terlalu banyak mengambil dari sana. Dan untuk contoh-contohnya juga banyak kita ambil dari Tafsir Mustalahul Hadis. Ini bukan syarah dari Al-Baikuniyah, tapi disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan, ya, untuk menjelaskan secara sistematik. Secara sistematik. Jadi kitab Tafsir Mustalahul Hadis ini ditulis oleh Syekh Mahmud Tohan untuk selain mahasiswa jurusan hadis. Ya, untuk orang di luar jurusan hadis. Jadi beliau menulisnya secara sistematik, bukan untuk orang yang berada di jurusan hadis, karena tentunya mereka lebih detail lagi belajarnya. Hanya saja agar jurusan yang lain seperti jurusan usul fiqh dan yang semisalnya juga mengetahui tentang hadis, maka beliau menulis kitab Tafsir Mustalahul Hadis. Jadi saling melengkapi, karena tidak ada kitab yang sempurna, semuanya ada kekurangannya. Jadi kita coba untuk menjamak faedah-faedah, mengumpulkan faedah-faedah dari sekian banyak kitab-kitab ini. Baik, nabda insyaallah kita akan mulai. Insyaallah silakan dibuka mandumahnya. Ya. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala atau qala an-nazim rahimahullahu taala abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Ini bagus sekali kalau di antara antum memang ingin mendalami ilmu hadis, antum menghafalkan Manzumah Al-Baikuniyah. Ada 34 bait syair. Ya. Kalau misalnya ingin dipermudah itu antum download di YouTube. Ada yang sudah punya apa? Ada yang melagukan. Ya, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Ini lebih mudah untuk menghafalkannya sambil mendengar ya bait syair tersebut. Dan boleh ya dilakukan, bukan suatu hal yang tercela. Bukan suatu hal yang berdosa melakukan bait syair seperti ini. Ya, untuk menghafalkan matan atau mandhumah Al-Baikuniyah. Bahkan sebagian kawan-kawan itu ya, bukan kawan-kawan saja, saya saja ya, ketika menikah dulu karena biasanya kan kalau menikah kan pakai musik ya, kan haram, enggak boleh. Ya kita isi dengan bait syair. Ya. Kemudian dia apa? Salah satu bait syairnya ini mandhumah Al-Baikuniyah. Toh tamu juga enggak paham kan? Padahal ini bicara tentang apa? Tentang ilmu hadis. Toh mereka enggak tahu. Yang penting ada bait syairnya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala tentang musallahu hadis. Ya. Nah, ini mandhumah Al-Baikuniyah dimulai dengan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Beliau memulai manzumah ini dengan dua hal. Yang pertama dengan alhamd. Alhamd itu adalah pujian. Ya. Tapi tidak sekedar pujian, ini yang perlu kita ketahui. Alhamd itu memiliki makna tambahan daripada sekedar pujian. Ya. Alhamd itu adalah pensifatan sesuatu yang dipuji dengan sifat yang sempurna diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi ada cinta dan pengagungan dalam ucapan alhamdu. Berbeda dengan al-madhu. Al-madhu itu pujian. Tanpa disertai dengan kecintaan, tanpa disertai dengan pengagungan. Ya. Hanya memuji seseorang, mensifati seseorang dengan kelebihan. Itu ya al-madh. Al-madhu. Tapi alhamdu, dia disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kemudian selain membuka manzumah ini, beliau juga membukanya dengan musallian ala, bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kepada siapa? Khairin nabiyyin ursila, kepada sebaik-baiknya Nabi yang diutus. Dan sebagai faedah, bahwa kalau dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau salawat itu dari Allah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluknya. Tapi kalau kita yang bersalawat kepada Nabi, artinya kita berdoa meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan penduduk langit. Ya. Jadi agar kita tidak salah, ada salawat dari Allah, ada salawat dari makhluk. Kalau salawat dari kita, dari makhluk, itu artinya apa? Doa. Agar Allah memberikan pujian kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun dari Allah sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Aliyah, ya, bahwa maksudnya adalah Nabi memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan ya para penduduk langit. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik ketika seseorang membuka risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian nuskhah beliau memulainya dengan basmalah. Ya, sebelum masuk ke bait syair beliau mulai dengan basmalah. Ya, ini juga menunjukkan disunahkannya memulai risalah dengan basmalah. Maksudnya beliau melaksanakan apa yang disunahkan. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, setiap suratnya dimulai dengan basmalah. Demikian juga Nabi ketika mengirim surat beliau memulai dengan basmalah. Ya. Kemudian kata beliau masih dalam mukaddimah, wa dhi min aqsamil haditsi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Ya, wa dhi artinya ini. Ya. Inilah dia pembagian hadis yang banyak. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan setiap bagian datang dengan definisinya. Jadi beliau selain menyampaikan ini loh jenis-jenis hadis, beliau juga memberikan definisinya. Ya, walaupun definisinya itu ringkas atau sebagiannya beliau berikan definisi dengan menyebutkan syaratnya atau sebagiannya beliau berikan dengan bentuk contoh. Tapi yang penting tergambar bagi seorang yang membaca manzumah beliau, oh seperti ini loh hadisnya. Jenis hadis yang beliau sebutkan. Jadi terkadang ada yang beliau sebutkan definisinya, ada yang beliau sebutkan syarat-syaratnya, ada yang beliau sebutkan dengan contohnya. Nah, kalau kita hitung, ada sekitar 32 macam hadis dalam manzumah Al-Baiquniyah. Cukup banyak. Ada 32 macam hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya tadi kalau kita katakan apa, orang yang menghafal manzumah Al-Baiquniyah, sesungguhnya dia telah mendapatkan faedah yang cukup banyak. Bahkan merupakan hal-hal yang sangat basic bagi orang yang ingin memperdalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Jadi bersemangat antum, kalau ada yang mampu untuk menghafalkannya, hafalkan. Setiap fan, setiap cabang ilmu itu ada kitab-kitab dasar yang bagus untuk dihafal oleh para penuntut ilmu. Misalnya dalam ilmu nahwu, seseorang menghafalkan matan al-ajurumiyah. Ya, matan al-ajurumiyah. Dalam ilmu mustalah al-baiquniyah, dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah, dia menghafalkan kitab tauhid atau kitab al-usul al-thalathah. Yang keduanya merupakan karya Asy-Syaikh Muhammad bin Wahab. Kemudian dalam kitab akidah dihafalkan akidah al-wasitiyah dan seterusnya. Adapun dalam mustalahul hadis, alangkah sangat baik kalau dia menghafalkan ya manzumah al-baiquniyah. Dan nanti ada kitab yang lebih kompleks lagi. Ya, Alfiyah Al-Iraqi atau Alfiyah As-Suyuti. Ya, itu juga kumpulan bait syair yang berkenaan dengan ilmu hadis. Tapi kita mulai dengan Al-Baiquniyah. Namanya belajar kan step by step. Ya. Melangkah satu persatu. Jangan kemudian langsung ke hal-hal yang tinggi. Ya. Baiklah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih. Kata beliau rahimahullahu taala, awwaluhu as-sahih wa huwa mattasal wa huwa. Haknya itu disukun. Ya, boleh itu ya dalam bait syair. Ya, artinya wa huwa, tapi beliau sukunkan wa huwa. Wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Karena beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah hadis sahih, yaitu yang sanadnya bersambung tanpa adanya syad dan illat. Nanti insyaallah kita jelaskan apa itu syad, apa itu illat. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, yang diriwayatkan dari seorang perawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya, muqtamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang diakui kedhabitan dan penukilannya. Yang diakui kedhabitan dan penukilannya. Dan beliau memulai manzumah ini dengan membahas hadis sahih. Hadis sahih ini yang beliau mulai untuk membahasnya, hadis sahih. Hadis sahih, sahih secara bahasa artinya benar. Ya, atau bisa juga bermakna sehat, tidak sakit ya. Secara bahasa. Adapun secara istilah ulama al-hadis, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam bait syair ini, yang disebut sebagai hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, ya, kita lihat dalam matan, mattasala isnaduhu wa huwa mattasal isnaduhu. Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sesilah rawi yang menyampaikan kepada matan. Tadi di awal sudah kita jelaskan. Ya, sesilah rawi yang menyambungkan atau menyampaikan kepada matan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, walam yushad. Tidak syad. Apa itu syad? Nanti kita akan jelaskan. Au yu'al, atau tidak ada illah di dalamnya. Tidak ada suatu cacat yang tersembunyi di dalam hadisnya. Ini syarat yang ketiga. Yarwihi adlun, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil. Ini syarat yang keempat, bahwa perawinya adil. Dhabitun, kemudian dhabit. Ya, dhabit itu penukilannya itu tepat. Hafalannya kuat kalau dia menyampaikan dari hafalannya, atau penjagaan dia terhadap kitabnya itu baik kalau dia menyampaikan hadis dari kitabnya. Ini 5 syarat hadis sahih. Baik. Nah, ini kita jelaskan. Pertama, bersambung sanadnya. Apa makna bersambung sanadnya? Yaitu setiap rawi menerima riwayat dari yang di atasnya dengan cara-cara pengambilan hadis yang muktabar. Bisa dengan dia mendengar langsung, atau bisa juga dia dengan ijazah. Dengan ijazah artinya gurunya sudah memiliki kitab hadis. Kemudian dia berikan izin kepada muridnya, silakan engkau meriwayatkan dari saya. Ya. Meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini dari saya. Ya. Itu juga termasuk cara seseorang itu mendapatkan hadis. Dan dia harus bersambung. Contohnya tadi yang hadis namal amalu binniat. Ini dari mulai Humaidi, dari Al-Humaidi. Humaidi mendengar dari Sufyan. Sufyan mendengar dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id mendengar dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mendengar dari Al-Qamah bin Waqas. Al-Qamah bin Waqas mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ada ketersambungan sanad. Begitu ada keterputusan, misalnya kita ambil saja sebagai contoh saja, bagaimana yang sudah ada di hadapan antum. Misalnya antara Humaidi dan Sufyan dan Yahya. Misalnya Humaidi ini, dia tidak mendengar dari Sufyan. Dia tidak mendengar dari Sufyan. Maka di sana ada keterputusan. Nah, yang seperti ini tidaklah dikategorikan sebagai hadis sahih kalau ada keterputusan. Nanti akan kita jelaskan di bagian belakang, ada hadis yang namanya al-munqati. Hadis yang di dalamnya ada keterputusan. Ya. Kemudian syarat yang kedua, tidak syadz. Tidak syadz. Yaitu hadis yang riwayatnya menyelisihi rawi yang lebih kuat, baik dari sisi jumlah atau kesikohan para perawinya. Ya, misalnya hadis tentang menggerak-gerakkan jari. Nah, ini menurut Syekh Mukbil rahimahullah taala ini termasuk hadis syadz, tidak sahih. Ketika sujud kemudian jarinya digerak-gerakkan. Kenapa dikatakan tidak sahih? Karena ini tergolong hadis syadz. Zaidah bin Qudamah, salah seorang perawi hadis ini, hanya dia sendiri saja yang meriwayatkan hadis tersebut dengan tambahan menggerak-gerakkan jari. Sementara rawi yang lain yang lebih kuat daripada Zaidah bin Qudamah dan jumlahnya lebih banyak, itu tidak meriwayatkan tambahan tersebut. Tidak meriwayatkan tambahan tersebut. Sehingga kata Syekh Mukbil rahimahullah, kalau tidak ada hadis syadz, ya kalau hadis ini tidak dianggap sebagai hadis syadz, maka aku tidak tahu lagi yang mana yang disebut sebagai hadis syadz. Ya. Jadi walaupun yang rawi itu adalah seorang rawi yang thiqah atau seorang rawi yang makbul yang diterima periwayatannya, tapi kalau dia menyelisihi rawi lain yang lebih kuat dan menyelisihi rawi lain yang jumlahnya itu lebih banyak, maka tidaklah teranggap sebagai hadis yang sahih. Ketat enggak? Ketat ya berarti ya. Walaupun dia kuat rawinya, tapi kalau ada yang lebih kuat berbeda periwayatannya, maka periwayatan rawi yang makbul dari yang diterima periwayatannya itu ya tidak diterima. Itu disebut sebagai syadz. Kemudian yang ketiga, tidak mu'al, ya, ada cacat yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Nanti insyaallah kita bahas dalam mu'allal. Dan ini memang merupakan bidangnya ulama-ulama tertentu, tidak semua ulama hadis menguasai ilmu illah pada hadis, kecatatan pada hadis. Hanya sedikit saja, bisa dihitung dengan jari ulama-ulama yang paham. Kenapa? Karena cacatnya itu tersembunyi, begitu kompleks dan tersembunyi. Yang menguasai diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ar-Razi, Abu Zur'ah, dan Ali Al-Madini, dan beberapa ulama lainnya, tapi tidak banyak yang menguasai ilmu illah ini, illatul hadis. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, perawinya itu memiliki sifat adalah keadilan. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa membawa hadis. Para ulama al-hadis beliau mereka melihat dulu siapa ini yang membawa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah terpenuhi adalahnya. Ya. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan adalah adalah muslim yang baligh, ya, kemudian berakal. Jadi kalau muslim yang baligh, ketika menyampaikan hadis, dia sudah dewasa, sudah baligh. Ya. Walaupun hadis tersebut mungkin dia dengar ketika dia masih kecil. Ya. Jadi yang dimaksud dengan baligh di sini ketika dia menyampaikan hadisnya. Walaupun hadis itu dia dengar ketika dia masih kecil. Seperti An-Nu'man, An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu beliau dilahirkan 8 tahun sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengar hadis itu beliau dalam keadaan belum baligh. Tapi diterima hadisnya. Kenapa? Karena hadisnya disampaikan ketika beliau dewasa. Beliau mendengar hadisnya waktu kecil. Ya. Di antara hadisnya ada dalam As-Sahih di mana beliau menceritakan tentang bapaknya Bashir yang memberikan hadiah kepada dia tapi tidak memberikan hadiah kepada yang selain beliau. Maka kemudian istrinya atau ibunya, istrinya Bashir, meminta agar Bashir itu bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW, meminta persaksian Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa pembagian tersebut tidaklah dibagikan kepada seluruh anak-anaknya, maka Nabi mengatakan i'dilu fi auladikum, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Nah, hadis ini didengar oleh An-Nu'man Ibn Bashir ketika beliau masih kecil. Tapi ketika beliau menyampaikan, sudah baligh, sudah dewasa. Sehingga diterima hadisnya. Kemudian dia berakal. Ya, berakal. Apa itu berakal? Tidak gila. Ya, walaupun dia mendengar hadis tapi gila dia. Ya, kita enggak bisa menerima hadisnya orang gila. Ya. Herannya orang di zaman sekarang, orang gila jadi rujukan. Selama ada stempel apa? Stempel wali. Selama ada stempel wali, ya, dia diterima ucapannya. Bahkan banyak hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi apa? Karena dia distempel sebagai wali, diterima ucapannya. Ya. Para ulama enggak? Ya, orang-orang yang gila tidak diterima. Sebentar ya. Saya lupa ngabarkan kalau hari ini pelajaran libur. Kemahat, sebentar. Lupa. Assalamualaikum. Afwan, ini sekarang lagi daurah, libur dulu ya kajiannya. Ya, assalamualaikum. Faktor U. Lupa. Baik. Ini syarat yang tadi apa? Berakal, tidak gila. Kemudian selamat dari sebab-sebab kefasikan. Selamat dari sebab-sebab kefasikan. Artinya dia tidak apa, bukan orang yang terjerumus pada dosa besar seperti apa, dia berzina ya, atau ya melakukan kefasikan deh, berzina kemudian makan riba misalnya, dikenal sebagai orang yang kerjanya itu riba dan dosa-dosa besar lainnya ya. Dan kemudian juga termasuk ke dalam adalah di sini dia selamat dari kebid'ahan, selamat dari kebid'ahan. Artinya dia bukan ahlul bid'ah. Walaupun di sana ada catatan di kalangan para ulama, terkadang mereka menerima riwayat dari ahlul bid'ah. Kalau memang tidak ada riwayat tersebut melainkan dari dirinya dan dia juga adalah seorang yang jujur, akan tetapi hukum asalnya riwayat ahlul bid'ah itu tidak diterima. Demikian juga dia selamat dari sebab-sebab yang menjatuhkan muru'ah, harga dirinya. Ya, misalnya ada suatu perkara yang tercela di kalangan masyarakat. Ya. Dia lakukan di hadapan manusia. Maka hal yang demikian bisa menyebabkan hadisnya tidak diterima. Misalnya disebutkan oleh para ulama, dia membebankan kepada hewan tunggangannya itu beban yang sangat berat. Ya. Ini tercela di tengah-tengah masyarakat karena tidak punya kasih sayang kepada hewan tunggangan. Maka ini bisa ditolak hadisnya, tidak diterima hadisnya. Ya. Nah, dalam menilai ini ulama terbagi menjadi tiga. Ada yang mutasyaddid, sangat keras. Ya. Ada yang mutasahil, yang sangat bermudah-mudahan. Ada yang di tengah-tengah. Ya. Ada yang di tengah-tengah. Maka nanti kita dalam ilmu hadis lanjutan, ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil, yaitu ilmu untuk menjarah, mencatat, mencacati seorang perawi dan menta'dil, memberikan rekomendasi. Ya, kapan dia itu, seorang rawi itu bisa untuk membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan dia ditinggalkan hadisnya. Ini ada pembahasan dalam jarah wa ta'dil. Demikian juga yang kelima, syarat yang kelima bahwa hadis sahih harus memiliki sifat qobat. Artinya perawinya itu dia punya kemampuan untuk menyampaikan hadis sesuai dengan yang dia terima dari gurunya. Dobat. Ya. Sebagaimana yang dia dengar, seperti itulah yang dia sampaikan. Nah, dobat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dobat sodar. Dia hafalkan betul dalam dadanya. Ya. Sehingga dia tidak memerlukan kitab. Orang-orang terdahulu, mereka sedikit sekali menulis, tapi banyak menghafal. Mereka bisa menyampaikan apa yang mereka dengar persis sama tanpa harus mencatat. Maka di antara para a'immah ada yang dobatnya adalah dobat sadr dari hafalannya. Dan juga ada dobat kitab. Dobat kitab. Apa itu dobat kitab? Dia menerima periwayatan itu dengan tulisan. Immah dia dengarkan dari gurunya kemudian dia tulis, atau sudah tertulis. Satu kitab sudah ditulis oleh gurunya, kemudian diberikan oleh gurunya kepada dia, silakan kau riwayatkan. Kemudian dia jaga kitab itu dari perubahan-perubahan. Nah, ini pun bisa dipakai. Sebagian lagi ada yang menggabungkan dua hal ini. Dari sisi hafalan, dia hafalkan hadisnya, kemudian dia juga mencatatnya dalam kitabnya. Jadi tidak semua ulama hadis itu menghafal ya. Di antara mereka ada yang mencatat. Ya. Karena apa? Hafalan itu khawan, berkhianat. Kadang kita menghafalkan dulu seperti ini, kemudian karena satu dan lain hal berubah. Nanti kita nyampaikannya berbeda. Tapi kalau dia tertulis, ya kalau dia tertulis, insya Allah tidak berubah. Apa yang kita dapatkan itulah yang akan kita sampaikan. Itu yang akan kita sampaikan. Nah, berbicara tentang perawi hadis, ini kenapa bagian 4 dan kelima ini kita jadikan satu, sifat adalah dan dhabat, agar kita bisa menilai kapan sebuah hadis itu atau sebuah perawi itu bisa diterima hadisnya. Kita lihat bagaimana penilaian para ulama. Misalnya ada seorang rawi dikatakan sebagai awthakun nas, atau bisa lihat di bagian bawah, awthakun nas, manusia yang paling thiqah, amiril mu'minin fil hadith, ya, pemimpinnya kaum muslimin dalam bidang hadith, thiqatun hafid, thiqah, adlun dhabit, mustaqimul hadith. Ini semua adalah lafaz yang dipakai untuk menandai atau mencirikan seorang perawi itu hadisnya sahih. Ini baru kelihatan penggunaannya ketika kita masuk dalam pembahasan hasan. Ada rawi juga yang riwayatnya diterima, tapi tidak sekuat dengan, tidak sekuat periwayat hadis sahih. Maka mereka tidak menggunakan lafaz-lafaz ini. Ya, bisa jadi mereka disifati dengan soduk, ya, banyakkan soduk ya, soduk artinya jujur, kemudian makmun, dipercaya, dan yang semisalnya. Tapi kalau antum melihat ini, ada seorang rawi yang disifati dengan awthakun nas, amirul mu'minin fil hadith, maka dia termasuk perawi hadis yang sahih. Perawi hadis yang sahih. Sekarang kita ambil contoh sebuah hadis yang sahih. Silakan lihat di slide nomor 14. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini contoh hadis sahih. Haddathana Musaddad. Qala haddathana Mu'tamir. Qala sami'tu Abi. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-ajaz wal kasal wal jubn wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adzabil qabr. Ya, sebutkan oleh Imam Bukhari haddatsana Musaddad. Kita teliti sanadnya. Ya. Bagaimana syarat hadis yang sahih? Pertama, sanadnya bersambung. Ini semua rawi yang ada dalam rangkaian Sahih Al-Bukhari ini semuanya mendengar dari gurunya. Jadi Musaddad, kita lihat di sana, qala haddatsana Mu'tamir. Menceritakan kepada kami Mu'tamir. Berarti dia mendengar enggak? Mendengar. Qala sami'tu Abi. Aku mendengar bapakku. Berarti dia mendengar enggak? Mendengar. Qala sami'tu Anas bin Malik. Dia mengatakan aku mendengar Anas bin Malik. Berarti bersambung enggak sanadnya? Bersambung. Karena masing-masing rawi mendengar dari gurunya. Ya. Musaddad mendengar dari Mu'tamir, Mu'tamir mendengar dari bapaknya, bapaknya mendengar dari Anas bin Malik. Sanadnya bersambung. Kemudian hadis ini juga tidak syadz dan tidak ada illah di dalamnya. Kemudian perawinya, bagaimana penilaian para ulama jarh wa ta'dil? Musaddad disebutkan thiqatun hafid. Thiqatun hafid. Seorang yang thiqah, seorang hafid. Mu'tamir, thiqah. Kemudian bapaknya Mu'tamir yaitu Sulaiman ibn Tarhan, thiqatun abid. Kemudian Sulaiman meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik seorang sahabi. Kulluhum udul, semua sahabat itu adil, diterima periwayatannya, enggak ada periwayatan sahabat lemah, enggak, semua sahabat itu diterima. Sehingga apa? Syarat yang keempat dan kelima terpenuhi, bahwa rawinya adalah rawi yang adil, dhabit. Ya, terpenuhi ya, sanadnya tersambung, tidak syadz, tidak mu'al, kemudian rawinya semua disifati dengan keadilan dan juga dhabit. Sehingga hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi kalau ingin menilai sebuah hadis itu lihat sanadnya ya, ikhwan. Dilihat sanadnya. Enggak bisa misalnya kita lihat hadis kemudian ya sudah ini sahih. Tapi diteliti siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Ini contoh hadis yang sahih. Paham ya, tergambar ya tentang hadis yang sahih ya. Jadi antara kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang sahih sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah kita, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan keduanya dikatakan oleh para ulama, Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi ya, dalam hadis yang pertama beliau mengatakan As-Sahul Kutub Al-Musannafah. Kitab yang paling sahih. Keduanya ini, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Bahkan Sahih Al-Bukhari kata para ulama adalah kitab yang paling sahih ba'dal Quran. Setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena beliau betul-betul menyeleksi ya hadis-hadis yang beliau sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Ya, Al-Ju'fi. Ya. Ada apa kemarin itu beredar video ya. Video seorang yang mengaku sebagai doktor ahli agama. Masya Allah. Ngakunya dari Al-Azhar, tapi Al-Azhar menolak bahwa dia adalah alumni Al-Azhar. Muncul di televisi. Muncul di televisi. Berbicara tentang Sahih Al-Bukhari. Dia katakan itu Sahih Bukhari itu enggak ada kitabnya. Hanya saja kitab ini dikumpulkan oleh, ditulis oleh seseorang yang bernama. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis Hasan. Hadis Hasan. Kata beliau, wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat. Hadis Hasan ya adalah hadis yang jalan periwayatannya dikenal. Tapi para perawinya tidaklah semasyhur hadis sahih. Ya. Tidak semasyhur hadis sahih. Nah, ini dikritik oleh para ulama. Yang membedakan itu bukan kemasyhuran, tapi kedobitannya. Hafalannya atau penjagaan dia terhadap kitabnya tadi itu yang menjadi pembeda antara hadis hasan dengan hadis sahih. Maka disebutkan bahwa definisi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung, tidak mu'al dan tidak tsad, hanya saja perawinya dalam keadaan hal adalah dan juga dhabt derajatnya di bawah hadis sahih. Ya. Mohon maaf ya, dari adalah terpenuhi, akan tetapi dari dobatnya, kekuatan hafalannya itu tidak sekuat hadis sahih. Jadi para ulama itu membeda-bedakan, ada tingkatan-tingkatannya, kapan dia masuk ke dalam rawi hadis sahih, kapan dia cuma hasan. Jadi ini definisi yang paling tepat dari hadis hasan. Ya. Perbedaannya dengan hadis sahih hanyalah dobat dari rawinya. Kalau dobatnya hadis sahih seperti itu tadi, awsaqun nas amirul mukminin bil hadis, tidak diragukan lagi. Namun perawi hadis hasan ya, dia lebih ringan kekuatan hafalannya, sehingga dipakai lafaz-lafaz yang menunjukkan seorang perawi itu adalah seorang perawi hadis hasan seperti soduk, jujur. Ya, bukan kuat hafalannya, tapi dia jujur. Enggak bohong dia. La ba'sa bihi. Apa arti la ba'sa bihi? Tidak mengapa dengan riwayatnya. Artinya boleh diambil. Beda kan nilai rasanya kan? Amirul mu'minin fil hadith. Pemimpin kaum mu'minin dalam hadith. Berarti kan kuat betul hafalannya. Tapi kalau misalnya dikatakan la ba'sa bihi. Ya. Tidak mengapa dengan riwayatnya. Artinya riwayatnya bisa diterima walaupun tidak sekuat ya, perawi-perawi sahih. Ma'mun, bisa dipercaya. Thiqah, insya Allah. Bukan thiqah ya. Thiqatun, insya Allah. Ya. Jadi kata insya Allah itu sudah ada perbedaan sedikit ya. Misalnya ditanya tentang seseorang, ya, si fulan ini gimana? Amanah enggak orangnya? Oh, amanah. Berarti benar-benar dipercaya. Gimana si fulan ini? Oh, amanah insya Allah. Sudah ada nilainya berbeda. Nah, thiqatun dengan thiqatun insya Allah ini memiliki makna yang berbeda. Kalau thiqah itu adalah seorang perawi hadis sahih, kalau thiqatun insya Allah menunjukkan bahwa dia apa? Perawi hadis hasan, levelnya hasan. Baik. Ya. Kita ambil contoh sekarang, contoh hadis hasan. Ya, kebanyakan contoh-contoh yang kami ambil di sini diambil dari syarahnya Al-Jazairi dan juga Syekh Mahmud Tahan. Contoh hadis hasan. Disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dengan sanadnya, beliau menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, perbanyaklah mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalangi dari mengucapkannya. Nah, ini adalah contoh hadis hasan. Karena di dalam sanadnya terdapat Imam bin Ismail, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa dia saduq rubbama akhta. Jadi lafaz penilaian terhadap Imam bin Ismail ini saduq rubbama akhta. Dia jujur tapi kadang-kadang keliru. Dia jujur tapi kadang-kadang keliru. Nah, ini tidak sampai pada derajat perawi hadis sahih. Dan ini cukup satu saja ya. Artinya bukan semua rawinya berada pada level rawi hasan, tapi salah satu saja ya, itu sudah mengurangi derajat hadisnya. Sehingga dikatakan sebagai hadis hasan, bukan lagi sebagai hadis yang sahih. Ya. Agar tetapi, satu hal yang perlu kita ketahui tentang hadis hasan dan hadis sahih, bahwa para ulama al-mutaqaddimun, ulama-ulama awal-awal ya, yang memulai ilmu hadis, mereka tidak membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan itu ya hadis hasan dan sahih itu sama. Maksudnya apa? Hadis hasan itu teranggap sebagai hadis yang sahih. Hanya saja pemisahan hasan dan sahih itu muncul dari ulama-ulama setelah mereka. Ya. Sehingga apa? Hadis hasan pun itu dipakai sebagai hujjah. Hanya saja kenapa? Kok ada perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan? Untuk menunjukkan level kekuatannya saja. Bukan menunjukkan dia bisa dipakai hujjah atau tidak. Dua-duanya bisa dipakai hujjah. Hadis yang sahih, yang semua rawinya adalah rawi sahih, atau hadis hasan, ini dua-duanya bisa diterima sebagai hujjah. Hanya saja kenapa ada perbedaan hadis sahih dan hadis hasan, untuk membedakan level kekuatan hadis tersebut. Hadis sahih lebih kuat daripada hadis hasan. Dan satu catatan juga, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis hasan ya, kalau dia dikumpulkan riwayat-riwayatnya saling memperkuat, maka dia bisa menjadi hadis yang sahih. Makanya para ulama membedakan ada sahih lidzatihi, artinya memang hadis tersebut sanadnya adalah, perawinya adalah perawi hadis yang sahih. Ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Artinya apa sahih li ghairihi? Awalnya itu adalah hadis hasan, tapi karena banyaknya jalan yang saling memperkuat, terangkatlah derajatnya menjadi hadis sahih. Ya. Ini tentang hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Di antara kitab yang banyak memuat hadis hasan adalah Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ya, yang disusun oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, itu banyak di dalamnya ya terdapat hadis hasan. Baik. Ini adalah definisi yang tepat dari hadis hasan. yang itu nanti mungkin akan menemukan apa perbedaan definisi. Tapi Allah Ta'ala alam, hadis hasan itu yang membedakannya dengan hadis sahih hanya dhobat dari perawinya, ya, kekuatan hafalan dan penjagaan dari sang rawi. Baik. Kemudian yang ketiga, jadi intisari hadis itu sebenarnya berputar pada tiga hadis saja. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Adapun yang selainnya itu adalah perincian, derivatif dari hadis-hadis ini. Yang utamanya tiga tadi. Sahih, hasan, dhaif. Sekarang kita masuk dalam pembahasan hadis dhaif. Qala rahimahullahu taala wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwal aqsamu wa huwa aqsamun kusur. Kata beliau rahimahullahu taala wa kullu ma an rutbatil husni qasur, setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan fahuwa dhaif, maka dia disebut sebagai hadis dhaif. Wa huwa aqsamul kusur, yang dan apa pembagiannya itu banyak sekali. Macam-macam dari hadis dhaif itu banyak sekali. Ya. Nah, hadis dhaif ini adalah hadis yang derajatnya lebih rendah daripada hadis hasan. Artinya sifat-sifat hadis hasan itu tidak terpenuhi. Apalagi hadis sahih. Kalau sifat hadis hasan tidak terpenuhi, apalagi hadis yang sahih. Makanya beliau hanya mencukupkan dengan menyebutkan hadis hasan saja. Kalau derajatnya itu di bawah hadis hasan, ya sudah, dia hadis dhaif. Kenapa? Karena jangankan hadis sahih, hadis hasan saja tidak dia jangkau syaratnya. Maka dia dikatakan sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya. Dengan hilangnya satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih tadi. Ini yang membuat banyaknya jenis hadis sahih, hadis dhaif. Makanya dikatakan di sini wa huwa aqsamul kusur. Pembagiannya hadis dhaif itu sangat banyak. Syarat hadis sahih saja ada 5. Kalau salah satu dari syaratnya ini tidak terpenuhi, dia sudah menjadi satu bagian dari hadis dhaif. Misalnya syarat ketersambungan sanad tidak terpenuhi, maka dia menjadi munqati, hadis munqati, salah satu jenis hadis dhaif. Nah, nanti dilihat lagi, munqati ini ada beberapa jenisnya. Kalau keterputusannya itu di awal sanad, maka disebut sebagai hadis muallaq. Udah 2, munqati, muallaq. Kalau di tengah, tadi namanya munqati. Kalau misalnya di tengah sanad ada rawi 2 atau lebih rawi yang putus, yang tidak ada ketersambungan, maka dia disebut sebagai mu'dhal. Sudah 3. Atau nanti keterputusannya itu di akhir sanad, ya, disebut sebagai mursal. Ini bari dari sisi apa? Sanadnya saja. Belum lagi nanti dari sisi-sisi yang lainnya. Dari sisi-sisi yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Nah, kedhaifan suatu hadis itu kembali pada 2 sebab utama. Yang pertama, keterputusan dalam sanad. Kemudian kecacatan dalam rawi, dalam perawi. Ya. Tadi kan perawi ada jarah ta'dilnya. Jarah itu pencatatannya, pencacatannya. Ta'dil itu adalah pemberian rekomendasi. Kalau misalnya rawinya itu banyak dijarah oleh para ulama, misalnya si fulan pendusta, ya sudah, enggak diterima hadisnya. Atau fulan lemah hafalannya, ya sudah. Ya, tidak diterima hadisnya. Sehingga wajar saja kalau hadis dhaif itu banyak jenisnya. Atau misalnya ada syadz seperti tadi yang kita sebutkan Zaidah bin Qudamah tadi. Hadisnya ada syadz, ini juga termasuk hadis dhaif. Ya. Walaupun secara sanad tersambung, kemudian rawi-rawinya itu adalah rawi-rawi yang makbul yang diterima, tapi ternyata dia menyelisih rawi yang lebih thiqah. Maka termasuk hadis dhaif, hadis syadz. Ya. Dan masih banyak lagi jenis hadis-hadis dhaif. Makanya beliau mengatakan fahwa aksamun kusur. Ya, fahwa aksamun kusur. Pembagiannya itu cukuplah banyak. Sekarang kita berikan contoh hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Iqtida Al-Ilmi Al-Amal. Ya, beliau menyampaikan dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza alimal alim, artinya sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza alimal alimu wa lam ya'mal kana kal misbahi yudhi'u linnas wa yuhriku nafsah. Apabila seorang yang berilmu itu tidak beramal, maka dia bagaikan lentera yang menerangi manusia tapi membakar dirinya sendiri. Ya. Ini bagus gak ucapannya? Bagus ya, Masya Allah. Kalau seorang yang berilmu itu dia tidak beramal, dia bisa jadi menyampaikan ilmu kepada orang tapi dia bagaikan lentera. Orang lain mendapatkan manfaat tapi dia sendiri membakar dirinya. Jangan menilai hadis dari bagusnya ucapan ya, tapi dilihat sanadnya. Kalau sanadnya bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga rawinya, rawi yang makbul yang bisa diterima, maka kita katakan hadisnya sahih. Tapi sebagus apapun ucapan itu menurut kita, tapi kalau sanadnya misalnya ada keterputusan atau di dalamnya ada seorang rawi yang periwayatannya itu tidak diterima, maka tetap kita katakan hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, maka di dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Hakim dalam Iqtida ini terdapat Abu Dawud An-Nakhai. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tentang Abu Dawud An-Nakhai bahwa dia suka memalsukan hadis. Maka hadisnya hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Walaupun bagus. Tapi seorang ulama al-hadis melihat dari sisi sanadnya, dari sisi perawinya. Sebagus apapun materinya, matannya, tapi kalau rawinya ada yang gak beres seperti ini, maka ditolaklah ya hadisnya. Nah ini contoh hadis dhaif. Ada salah satu saja dari perawi tersebut yang bermasalah, ya, maka tidak diterima hadisnya. Kecuali kalau dikumpulkan jalan-jalannya. Dan itu pun ketat sekali aturannya, nanti kita akan pelajari dalam materi ilmu hadis secara lanjut. Bagaimana suatu hadis itu dia sebenarnya dhaif, tapi kapan dia bisa diangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Ini pembahasannya cukup kompleks. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif? Hukum meriwayatkan hadis dhaif. Ya. Hukumnya tidak boleh, haram hukumnya menyampaikan hadis dhaif kecuali menjelaskan kedhaifannya. Tidak boleh menyampaikan hadis dhaif kecuali disampaikan tentang kedhaifannya. Kenapa? Karena seseorang menyampaikan hadis, hadisnya lemah. Kemudian dia sandarkan, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini artinya dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Shahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis yang dia duka, dia sudah tahu bahwa itu sebuah kedustaan, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta karena meriwayatkannya. Artinya dia teranggap sebagai seorang pendusta. Dalam riwayat yang mutamatir, utawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya mutawatir. Nabi mengatakan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka silakan dia ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Menunjukkan tidak boleh kita untuk menyampaikan hadis yang tidak bisa kita pastikan kesahihannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi hadisnya parah kedhaifannya, ya. Parah kedhaifannya di mana hadisnya hadis yang palsu. Atau la aslalahu, tidak ada asalnya, tiba-tiba muncul saja hadisnya. Enggak bisa kita track sanadnya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para penceramah. Ya. Ada hadis terkenal, hubbul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Orang enak sekali mengatakan Nabi SAW mengatakan hubul waton minal iman. Hadisnya orang-orang nasionalis. Ya. NKRI harga mati, tapi hadisnya hadis lemah, hadis dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Tapi demikianlah mereka di khutbah-khutbah kita lihat ya. Dibikin lagu ya hubbul watan minal iman, padahal hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan maknanya pun adalah makna yang patut kita pertanyakan. Hubbul watan minal iman, cinta negara ya termasuk iman. Kalau negaranya ideologinya komunis gimana? Misalnya karena proses demokrasi naik pemimpin yang berideologi komunis. Betul enggak diterapkan hubbul watan minal iman? Ya, maknanya keliru ya. Atau seorang dia lahir di Amerika. Ya, tinggal di Amerika, bekerja di Amerika. Hubbul watan minal iman, cinta Amerika termasuk iman. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu hadis. Jangan asal-asalan kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak jelas kesahihannya. Bahaya ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ya. Kecuali kalau dia sampaikan ini hadis lemah, ini hadis dhaif. Ya, agar orang-orang berhati-hati dari meriwayatkannya, tidak mengapa. Tapi kalau dia sampaikan apalagi tergambarkan pada diri orang yang mendengarnya bahwa itu adalah hadis yang sahih, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Hanya saja para ulama mengecualikan. Ada pengecualian dalam periwayatan hadis dhaif. Sebagian ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, yang diriwayatkan itu dalam permasalahan at-targhib, at-targhib wa at-tarhib. Anjuran dan ancaman. Ya. Jadi bukan dalam permasalahan akidah, bukan dalam permasalahan ibadah, tapi untuk memotivasi. Memotivasi orang untuk banyak beramal atau untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada syariat. Ini syarat yang pertama, bahwa ya yang diriwayatkan itu adalah dalam permasalahan at-targhib wa at-tarhib, ya, membuat orang semangat untuk melakukan amalan atau membuat mereka berhati-hati dari melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, dhaifnya itu ringan. Misalnya rawinya itu seorang yang saleh, hanya saja dia seorang pelupa. Tentunya ini berbeda dengan periwayatan seorang yang dikenal dengan pemalsu hadis. Ya. Ada seorang dahulu dia kerjanya menjual roti. Kemudian ketika dia jual roti, dia bikin hadis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah roti karena sesungguhnya roti itu memberikan keberkahan bagi kalian. Karena dia jualan roti. Ini pemalsu hadis. Maka tentu berbeda orang yang saleh, yang wara, sangat berhati-hati dia dalam menjaga agamanya, hanya saja kekuatan hafalannya kurang. Sehingga hadisnya menjadi hadis yang lemah. Dengan soal pemalsu hadis. Maka hadis yang pertama tadi boleh dengan syarat tadi itu. Ya. Apa? Dalam masalah targhib wa tarhib. Adapun yang pemalsu hadis dan yang semisalnya, maka tidak ada kelonggaran dalam mengambil riwayat mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang dia riwayatkan ada asalnya dalam syariat. Contohnya motivasi untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini ada dalam syariat, ma'ruf. Islam mengajarkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Sehingga ya boleh kita riwayatkan hadisnya. Kenapa? Karena memiliki asal. di dalam syariat kita. Atau tentang keutamaan membaca Al-Quran, hadisnya lemah. Berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran, boleh diriwayatkan. Ya. Ini disebutkan para ulama sebagai fadha'ilul a'mal. Ya. Riwayat tentang apa? Keutamaan-keutamaan amalan yang sifatnya itu untuk mentergib, memotivasi seseorang untuk bersemangat. Saya ini yang poin yang terakhir, yang keempat, yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak diyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan ucapan Rasulullah. Jadi enggak kita pastikan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak. Cara menyampaikannya bagaimana? Disebutkan dalam hadis. Sebutkan dalam hadis. Jadi kita tidak memastikan bahwa ucapan itu berasal dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah keempat syarat di mana para ulama memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Adapun kalau tidak terpenuhi empat syarat ini, maka tidak diperkenankan untuk menyampaikan hadis dhaif, melainkan harus dijelaskan tentang kedhaifannya. Kedhaifannya. Dan inilah salah satu penyebab mengapa terjadi banyak kebid'ahan di tengah-tengah kita. Karena tersebarnya hadis-hadis yang lemah. Ya. Saya sering buka-buka situs-situs yang apa namanya? Situs-situs Islami ya yang banyak menganjurkan amalan-amalan bid'ah. Rata-ratanya itu hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim enggak. Tapi hadisnya enggak jelas dari mana kitabnya. Kadang-kadang enggak ditulis siapa perawinya. Nabi mengatakan demikian dan demikian. Ya. Inilah yang menyebabkan suburnya kebid'ahan di tengah-tengah kita karena tersebarnya hadis-hadis yang lemah. Ya, makanya salah satu yang tidak disukai oleh ahlul bid'ah itu adalah ahlul hadis. Mereka melakobi atau menjuluki ahlul hadis itu dengan julukan-julukan jelek. Oh, kalian tukang ghibah. Karena membicarakan rawi-rawi, ya tadi ya, rawi-rawi, si fulan lemah hafalannya, si fulan pemalsu hadis, dibongkar keburukan para perawi. Ya, kenapa? Karena ahlul hadis lah yang membongkar. Ya, praktek kalian ini enggak ada dasarnya. Kenapa? Hadisnya lemah. Wah, kalian ini tukang ghibah, kalian ini ya. Sekian banyak lakab yang diberikan oleh ahlul bidah kepada ahlul hadis. Karena ahlul hadislah yang membongkar suatu amalan itu punya landasan ataukah tidak. Baik, selesai kita dari pembahasan tiga hadis yang utama tadi. Hadis apa? Sahih, kemudian hadis hasan dan hadis dhaif. Kemudian ada catatan dari hadis hasan dan hadis dhaif. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa hadis hasan apabila dikumpulkan jalan-jalannya maka dia bisa naik derajatnya menjadi sahih. Hadis semacam ini disebut sebagai hadis sahih li ghairihi. Sahih apa? Li ghairihi. Kalau dia benar-benar perawinya itu bukan hadisnya itu bukan berasal dari hadis hasan, kita sebut dengan hasa apa? Sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Lupa saya nulisnya ya. Sahih li dzatihi. Yang terpenuhi lima syarat tadi, kemudian perawinya itu adalah perawi yang tabat, yang dobatnya itu sempurna, maka dia disebut sebagai sahih lidatihi. Tanpa harus berkumpul jalan-jalannya, dia sudah teranggap sebagai hadis sahih. Ya. Kalau sahih liwairihi, asalnya adalah hadis hasan, tapi karena banyaknya jalan, maka dia pun ya naik derajatnya menjadi sahih. Ya, bagi yang belum dapat modul silakan minta ke panitia, akan lebih memudahkan antum kalau pakai modul, tinggal coret-coret. Ya, tapi kalau mau catat juga nggak apa-apa, ya, cuma repot. Kemudian catatan selanjutnya, hadis dhaif apabila dikumpulkan jalan-jalannya maka bisa jadi naik derajatnya menjadi hasan. Kita katakan bisa jadi, ada kemungkinan tidak bisa, karena saking lemahnya walaupun banyak jalannya. Tapi jalan hadis dhaif itu lemah atau rawinya itu parah. Ya, misalnya ada pemalsu hadis 10, ada 10 jalan. Dalam semua jalannya ini ada pemalsu hadis. Walaupun dikumpulkan tidak bisa mengangkatnya menjadi hasan. Tapi misalnya si rawi fulan jalan ini ada rawi yang kurang kuat hafalannya, ini kurang kuat hafalannya, ini kurang kuat hafalannya digabungkan, maka dia bisa naik menjadi hasan. Nah, inilah kelihatan sekali ijtihadnya para ulama dalam menilai sebuah hadis. Mereka kumpulkan jalan-jalannya. Ketika dikumpulkan jalan-jalannya, ternyata bisa saling memperkuat, maka hadisnya akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau sudah dikumpulkan jalan-jalannya, ya ternyata tidak bisa naik. Misalnya semua jalannya pada sanadnya ada seorang pemalsu hadis, nggak bisa diambil riwayatannya, maka tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Ya. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh guru kami, ya Syekh Ahmad bin Wafi Abu Dawud, beliau menyebutkan kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala telah mendhaifkan sebuah hadis. Syekh Al-Albani telah mendhaifkan sebuah hadis, maka ihtimalnya bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena beliau dikenal bersemangat untuk mengumpulkan jalan-jalan hadis. Ya. Kalau beliau sampai sudah hadis itu sudah beliau kumpulkan, kemudian beliau dhaifkan, pegang. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang bersemangat untuk mengumpulkan jalan hadis. Bagaimana agar hadis ini bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi? Hadis yang lemah, bagaimana caranya agar terangkat dengan hasan li ghairihi? Beliau akan kumpulkan jalannya. Nah, kalau mereka beliau mengatakan, "Wah, ini tidak bisa," berarti memang sudah tidak bisa lagi. Karena itu tadi semangat beliau yang tinggi untuk mengumpulkan jalan hadis. Ya. Sebaliknya, kalau masalah pensahihan, kalau Syekh Mukbil sudah mensahihkan sebuah hadis, maka peganglah. Kenapa? Karena Syekh Mukbil ini termasuk yang fokus pada illah hadis, penyakit hadis. Jadi beliau menempuh jalannya Imam Bukhari, dicari kesalahan hadis itu apa dalam sanadnya. Sehingga kalau beliau sudah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, berarti hadis itu benar-benar terlepas dari illah. Ya, illah yang tersembunyi. Karena beliau memang betul-betul ya menyeleksi hadis. Paham ya? Ini satu faedah saja dan sifatnya relatif ya, bisa jadi ada orang yang berpendapat beda. Ini yang kami dapatkan bukan hanya dari satu orang guru tapi dari banyak guru di jalur hadis. Kalau Syekh Al-Albani sampai mendhaifkan sebuah hadis, maka pegang pendhaifan beliau karena beliau begitu bersemangat di dalam mengumpulkan jalan-jalan hadis. Kalau Syekh Mukbil sampai mensahihkan sebuah hadis, maka peganglah pensahihan beliau karena beliau sangat taharri, sangat berusaha keras ya menyeleksi hadis dari illah tadi. Baik. Ini yang berkenaan dengan hasan, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Sudah selesai kita. Ya. Dari yang pembahasan utama. Dari pembahasan utama karena hadis itu ya kalau tidak sahih hasan pasti dhaif. Baik. Break dulu apa? Break dulu aja ya. Jadi jadwal breaknya jam 10 pas. Sekarang jam 9.45. Tapi kita sesuai jadwal aja ya. Sesuai dengan jadwal. Baik, kita lanjutkan sekarang. Insya Allah selesai ini ya. Slide-nya ada 60, sekarang udah 20 slide. Berarti udah sepertiga. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis marfu' dan maqtu'. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'i huwal maqtu'. Huwal maqtu'. Kata beliau, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut marfu'. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i ini adalah maqtu'. Adalah maqtu'. Di sini ada dua jenis hadis yang disebutkan oleh beliau dilihat dari penyandarannya. Kepada siapa hadis tersebut disandarkan? Kita tidak berbicara tentang sahih atau dhaifnya, tapi berbicara tentang penyandaran hadis tersebut. Disandarkan kepada siapa hadisnya? Ya. Kalau disandarkan kepada Nabi, terlepas dari sahih dan dhaifnya, maka itu disebut sebagai hadis marfu. Hadis marfu. Kalau sebuah hadis disandarkan kepada sahabat, misalnya hadisnya berujung pada ucapannya Abdullah bin Umar, atau berujung pada ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ini disebut sebagai mauquf. Mauquf. Ya, seperti ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Artinya seseorang hendaknya mengevaluasi dirinya sebelum nanti dia dihisab di hari kiamat. Karena tidak ada manfaatnya dia bermuhasabah, mengevaluasi diri pada hari kiamat nanti. Tapi ketika dia hidup, hendaknya dia mengevaluasi dirinya. Maka ucapan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ini berhentinya sama Umar. Ya, beliau tidak kemudian menyandarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang semacam ini disebut sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang berhenti pada para sahabat. Nah, sahabat sendiri definisinya adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi falau tahallalat ar-riddah alal asah. Definisi sahabat ada nanti definisinya di tengah. Saya lupa di pembahasan mauquf kalau tidak salah. Saya sampaikan juga. Ya, definisi sahabat adalah orang yang laqiya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kalau dia bertemu Nabi kemudian tidak beriman, maka tidak dikatakan sebagai seorang sahabi. Ya. Gembong-gembong musyrikin Quraisy itu bertemu Nabi semua, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidaklah disebut sebagai sahabat. Demikian juga orang-orang munafik. Ya, mereka bertemu Nabi alaihi salatu wasalam, tapi apakah mereka sahabat? Lah. Kenapa? Karena tidak beriman. Walaupun secara zahir menunjukkan mereka bergabung bersama kaum muslimin, kaum mukminin, tapi mereka adalah orang-orang munafik, bukan sahabi. Nah, dalam definisi sahabat dikatakan man laqiya, ya, orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, definisi ini lebih tepat. Sebagian ulama mendefinisikan sahabat sebagai man ro'a. Ini orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka definisi ini kurang. Definisi ini kurang. Ah, ada yang tahu sebabnya? Mengapa kita katakan bahwa definisi orang yang melihat Nabi ini definisi yang kurang tepat? Kenapa? Nur? Ada sahabat yang buta. Di antaranya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Muadzinnya Rasulullah SAW. Ya, beliau buta. Kalau kita pakai definisi tadi, man ro'a an-Nabi SAW, berarti Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak tergolong sahabat. Sehingga man laqiya. Barang siapa bertemu. Ya, siapa yang bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun dia tidak melihat. Walaupun dia tidak melihat. Nah, di sana juga ada sebagian orang yang tinggal atau hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabi. Contohnya An-Najasyi, An-Najasyi, ya, As-Hamah, raja mana? Habasyah, raja Ethiopia. Ya, dia tinggal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika dia meninggal dunia, Nabi dan para sahabat salat gaib. Tapi apakah dia dikatakan sebagai sahabi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini disebut sebagai al-muhadram. Al-muhadram. Apa itu al-muhadram? Seorang yang hidup di masa Nabi, kemudian dia mendapati Nabi masih hidup, tapi beriman kepada Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau ada sebuah hadis, ucapan atau perbuatan dia berhenti pada sahabat Nabi, ini disebut sebagai mauquf. Ya, contohnya tadi ucapannya Umar bin Khattab, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini hadis mauquf atas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ini yang disebutkan oleh beliau dalam bait syair, wa ma litabi'i huwal maqtu'. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'i ini disebut sebagai maqtu'. Hanya saja ini perlu ditambahkan bahwa bukan hanya terbatas pada tabi'i, tabi'i dan yang setelahnya. Ya, atba'u tabi'i dan para ulama setelahnya ketika mengatakan sesuatu, maka apa yang mereka ucapkan itu dikategorikan sebagai al-maqtu'. Sebagai al-maqtu'. Contohnya apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang tabi'i, di mana beliau ditanya tentang bagaimana hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Maka Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, "Salli wa alaihi bid'atuhu." Sholatlah kalian di belakang ahlul bid'ah dan biarkan dia menanggung dosa kebid'ahannya. Sholatlah kalian di belakang ahlul bid'ah dan biarkan dia menanggung kebid'ahannya. Ini adalah maqtu, ya, karena disandarkan kepada siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya, hanya saja yang perlu kita perhatikan, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apa yang diinginkan oleh Hasan Al-Basri ini kalau bid'ahnya tidak mukaffirah, tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, maka tidak boleh sholat di belakang ahlul bid'ah. Contohnya orang-orang rafidah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, atau mengatakan bahwa ibu kita Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina. Ini semua bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan. Maka tidak boleh sholat di belakangnya. Adapun yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri di sini, yang dimaksudkan adalah bid'ah yang tidak mukaffirah, yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Baik. Selesai kita dari hadis marfu dan maqtu. Kemudian selanjutnya kata beliau, wal musnadu al muttasil isnadi min rawihi hatta al mustafa falam yabin. Hadis musnad adalah yang sanadnya bersambung dari para rawi sampai al mustafa tanpa terputus. Ya. Ini hadis musnad. Musnad adalah sanadnya yang bersambung dari para perawi hingga al-Mustafa sampai tanpa adanya keterputusan. Jadi ada dua syaratnya dari hadis musnad. Yang pertama, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan definisi apa? Marfu. Ya enggak? Dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sanadnya tidak terputus, muttasil sanad, ya, sampai kepada Nabi SAW, sehingga dia bisa disebut sebagai musnad, hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Ya, di sini beliau menggunakan lafadz al-Mustafa. Ya, al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Ya. Inna Allah astafa Ismail min waladi Ibrahim. Wastafa Kinanata min Bani Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah. Wastafa Bani Hashim min al-Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Kata beliau alaihi salatu wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anaknya Ibrahim. Kemudian memilih Bani Kinanah dari anak-anaknya Ismail, kemudian memilih Quraisy dari Bani Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Istofa, ya, memilih. sehingga beliau disebut sebagai Al-Mustafa, yang terpilih. Jadi ini asal muasal lafaz Al-Mustafa, yaitu seseorang yang terpilih, dan ini merupakan julukan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini definisi dari Al-Musnad. Ini hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa keterputusan. Kemudian perlu kita perhatikan juga bahwa kadang yang dimaksud dengan musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. Seperti musnad Imam Ahmad. Karyanya Imam Ahmad itu disebut musnad. Apa itu musnad? Sebuah kitab hadis yang disusun, ya, bab-babnya itu disusun dengan urutan abjad, nama para sahabat. Misalnya musnadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dalam musnadnya itu atau dalam bagiannya Abu Bakar itu cuma diriwayatkan hadisnya Abu Bakar saja. Kemudian berlanjut kepada sahabat yang lainnya. Ada musnadnya Abu Hurairah. Itu adalah hadis-hadisnya Abu Hurairah. Nah, ketika sebuah kitab hadis menyajikan hadis dengan urutan nama-nama para sahabat, maka ini disebut sebagai musnad. Contohnya musnad Imam Ahmad. Ya. Berbeda dengan kitab jami' seperti Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu dia disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, misalnya bab tentang sholat, bab tentang wudu. Jadi hadisnya itu bisa berasal dari siapapun sahabatnya. Ada hadisnya Abu Hurairah, ada hadisnya Jabir, ada hadisnya Anas, ada hadisnya Aisyah. Tapi dikumpulkan dalam bab-bab fikih. Ini kitab jami'. Kalau musnad, mau itu berbicara tentang wudu, mau itu berbicara tentang permasalahan akidah, mau itu berbicara tentang masalah muamalah, tapi dikumpulkan berdasarkan apa? Nama sahabat. Ini hadisnya Abu Hurairah. Semua hadisnya Abu Hurairah terkumpul dalam satu bagian. Ini hadisnya Aisyah berkumpul dalam satu bagian. Ya. Jadi kita perlu lihat penggunaan isnad di sini dalam permasalahan sanad atau salah satu jenis kitab. Kalau berbicara tentang sanad hadis, maka yang dimaksud dengan al-musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keterputusan. Tapi kalau berbicara tentang kitabnya para ulama, maka yang dimaksud dengan al-musnad adalah, ya, kitab yang disusun, ya, berdasarkan yang hadisnya disusun berdasarkan urutan nama sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, kita break dulu sebentar, insyaallah 15 menit sampai pukul 10 lewat 15 baru kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, terakhir kita sampai musnad. Ini baru nomor 6 dari rangkaian hadis yang disampaikan oleh beliau. Ada 32 hadis. Ya. Sepertiga belum ada berarti, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Slide-nya udah slide 22, insyaallah selesai. Baik, nakif ilahuna, jazakumullah khairan atas perhatian antum, ya. Mohon untuk bersiap sebelum kita mulai sudah kembali ke lokasi. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.